Ya, 12 tahun sudah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah menjadi pendakwah. Namanya mendadak terkenal setelah video dakwahnya di sebuah klub malam di Bali menjadi viral di media sosial. Dan pemirsa, rekan kami Gard Antakona akan mengajak Anda berkenalan dengan sosok Gus Miftah yang sedang mengadakan pengajian di salah satu klub malam di Yogyakarta. Ya pemirsa, mungkin kalian semua penasaran dengan pengajian Gus Miftah yang mungkin lagi viral saat ini di netizen maupun di media online. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu klub malam yang cukup terkenal di Yogyakarta dan sedang dilakukannya pengajian oleh Gus Miftah. Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang ngapain nih Gus Miftah, bisa ceritakan sedikit ini? Ngaji sama anak-anak kafe. Kenapa memberikan pengajian di sini kok, saya boleh tahu? Ya karena mereka butuh. Yang butuh tidak hanya mereka yang di luar, di sini juga mereka butuh. Butuh untuk romantis dengan Tuhannya. Alhamdulillah sudah 12 tahun. Banyak sekali yang juga mempertanyakan, kenapa sih kok Gus Miftah tuh melakukan pengajian di klub malam? Kenapa enggak yang lain? Nah ini menanggapin reaksi dari netizen gimana ini? Ya karena di sini enggak ada yang masuk. Sementara mereka butuh ngaji. Mereka juga butuh kenal dengan Allah. Cuman kesempatannya minim. Maka saya datang ke sini. Dan alhamdulillah mereka mau menerima. Dan mereka happy. Dan efeknya luar biasa loh. Gara-gara pengajian kita, alhamdulillah manajemen mau mengumrohkan karyawannya, mau menghajikan karyawannya. Itu efek dari pengajian itu sendiri. Menanggapi reaksi yang berbagai macam dari netizen, bagaimana cara menanggapinya? Kalau saya woles, slow-slow saja, gak ada masalah. Selama mereka masih mau menerima saya, dan selama saya ada waktu, saya tetap akan mendatangi kawan-kawan saya ini. Ini yang saya bilang sama mereka, saya tidak mengajari mereka loh. Saya tidak mengajari Mas Irman, saya tidak mengajari Mbak Titi. Tapi saya datang ke sini memang karena kita belajar bareng. Kita belajar nyari selamat bareng di tengah-tengah. Minimalnya waktu kita ketemu dengan Allah. Kira-kira apa aja sih yang isi dari kajian yang ada di sini? Saya bilang ngaji itu tidak hanya persoalan dosa dan pahala. Tidak hanya persoalan surga dan neraka. Tidak hanya persoalan halal dan haram. Tapi lebih banyak daripada itu. Lah, kita ngaji di sini. Yang pertama, saya tidak pernah menghakimi mereka. Saya sampaikan kepada mereka, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Yang berhak untuk menjadi hakim itu cuma Allah. Cuma Allah. Maka kemudian mereka pengajian saya ajaknya senyaman mungkin. Saya tidak menghakimi mereka, saya tidak menggurui mereka. Tapi ingat, yang haram tetap saya katakan haram dan yang halal tetap saya katakan halal. Jadi jangan kemudian dikatakan, oh Gus Miftah itu kalau ngaji di kafe, jangan-jangan mengatakan sama mbak-mbak itu supaya bisa diterima, mabuk itu halal. Enggak. Tanya mereka, yang halal tetap saya katakan halal, yang haram tetap saya katakan haram. Dan saya bilang sama mereka, kalau kamu melakukan perbuatan haram, jangan pernah mengatakan itu halal. Itu namanya munafik. Kalau saya tanya coba, kenapa kalian bisa terima ngajinya Gus Miftah, kenapa? Wow, masuk Pak Eko. Gitu kan. Ada gak sih semacam intimidasi dari berbagai kalangan, apalagi kan juga? Kalau dulu awalnya biasa. Saya termasuk dulu, ini jamaah, ini saya ketemu jamaah, ini gara-gara tamunya sini. Dan dia kalau ketemu saya dulu pasti dalam keadaan mabuk. Dia gak akan malu mengakui itu. Karena bisa jadi jalan hidayah bagi orang lain. Setiap kali saya mau masuk ruangan 89 ya, saya ketemu beliaunya dalam keadaan mabuk. Sungkem saya, doakan saya Gus supaya saya dapat hidayah. Jadi tidak hanya teman-teman di dalam, tamu-tamu pun alhamdulillah. Biar untuk lebih lengkapnya, kita akan mewawancarai salah satu dari peserta pengajian di sini ya. Nah di sini ada, selamat malam Mbak. Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa ini? Gebi. Mbak Gebi, boleh tahu alasan kenapa ikut Gebi pengajian nama ini? Nama asli. Ya apa ya? Biar dapat pencerahan juga, terus masuk Pak Eko pengajian. Ngajinya masuk Pak Eko. Ya. Berarti memang seberapa besar kebutuhan yang memang hal-hal seperti ini dibutuhkan? Kita juga kerja malam, siangnya tidur. Jadi kalau buat ibadah kita juga waktunya tuh kurang lah. Alhamdulillah. Gus Miftah mau kasih pencerahan di sini juga. Ada dampaknya mungkin setelah mendengarkan pengajian terhadap kesadaran Mbak ataupun dampak yang positif atau negatif yang diterima? Positif lah, pastinya apa? Positif. Ya kita juga itu ya, jadi apa, tenang gitu. Kita masih bisa kontrol juga kita. 14-an lah. Ya itu pastinya. Artinya bisa lebih bahagia setelah mendengarkan ini. Baik, pemirsa, sebelum saya menutup ini, saya juga ingin satu lagi pertanyaan sama Gus Miftah. Nah, melihat berbagai macam ini, apakah kedepannya apa yang akan Gus Miftah lakukan? Artinya ada berapa tempat lagi yang akan Gus Miftah datangin semacam saya ini? Saya tambah mantap dengan manhaj saya, dengan cara saya, dengan jalan ini, bahwa ini saya berharap mampu menjadi pembuka bagi tempat-tempat dunia malam yang lain, memberikan kesempatan mereka untuk belajar ngaji bareng-bareng. Baik, terima kasih Gus Miftah atas waktunya, bisa dilanjutin lagi pengajiannya. Dan pemirsa, memang demikianlah yang sudah kita ngobrol dengan Gus Miftah. Di sini kita melihat baik laki-laki maupun perempuan, mereka berbaur dan mendengarkan pengajian. Tidak hanya di klub malam, juga Gus Miftah ini sudah 14 tahun melalang buana di Yogyakarta, khususnya di dunia malam, yakni di Pasar Kembang atau Sarkem yang cukup terkenal di Yogyakarta. Laporan kami dari Yogyakarta, Gad Anissa, Anissa Rizkia, dan Faduli Kusnarto melaporkan.